Mitra bisnis nomor induk kepabeanan memang diberlakukan agar pendataan para eksportir di Indonesia lebih akurat, sehingga membuat kegiatan bisnis lebih tertib administratif. Namun banyak pihak yang mengeluhkan soal tersebut lantaran bea cukai dinilai belum maksimal dalam proses sosialisasi dan terlalu kaku dalam hal waktu penerapan tanpa memberikan proses transisi yang cukup agar pengusaha yang belum memiliki nomor induk kepabeanan tetap dapat melakukan aktivitas bisnisnya. Walau pada akhirnya, bea cukai memberikan waktu hingga 19 Januari mendatang untuk para eksportir mendapatkan NIK. Untuk membahas soal tadi, saat ini saya sudah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, apakah ada kemungkinan kalau lambatnya proses kepemilikan NIK ini akibat ada kekhawatiran kalau soal administrasi akan memakan biaya tambahan? Karena tidak jarang hal-hal seperti itu terjadi di negara ini. Ya, itu satu. Intinya kan selalu begini ya, itu selalu ada trade-off. Administrasi yang tertib itu di satu sisi di dalam proses awalnya itu pasti akan menimbulkan biaya atau kelambatan. Tapi sekali dia tertib, itu menjadi lebih mudah ke depan. Saya ambil contoh gini, kita semua ngeluh awalnya kalau masuk mall tuh mobilnya harus diperiksa. Itu menimbulkan kelambatan, Anda bisa lihat antriannya. Coba nggak ada pemeriksaan. Tetapi dengan sebuah sistem itu diberlakukan, orang awalnya marah itu, ngeluh. Kayak biasa orang kita itu professional complainer kok. Kalau soal komplain tuh memang bagian dari profesi gitu ya. Tetapi dengan sistem itu diberlakukan, saya nggak tahu efektif atau nggak. Setidaknya itu orang merasa sedikit lebih aman lah. Ketika ingat Anda busway mau diberlakukan, semuanya protes. Siapa sih yang setuju dengan busway? Sekarang permintaannya jauh lebih tinggi. Jadi di satu sisi, saya tuh nggak terlalu surprise kalau ada setiap kebijakan dibuat itu pasti against gitu ya. Ya, tetapi ini dibutuhkan untuk tertib. Nah, yang jadi persoalan adalah kita bisa lihat nanti setelah dengan nomor ini prosesnya menjadi semakin cepat nggak? Kalau ternyata menjadi prosesnya permanen menjadi makin lambat, maka kita bisa bicara mengenai biaya. Tetapi kalau sebuah kebijakan Anda nggak bisa judge hanya pada hari pertama. Demikian Khatib Basri, saya Gerry Sadewa.